Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah mengutarakan, saat ini banyak petinggi partai-partai politik di tanah air telah melupakan hakikat dari partai yang dipimpinnya, sehingga partai-partai di tanah air tidak lagi memiliki serta memperjuangkan platformnya untuk kemajuan negara, bahkan terjebak pada model demokrasi yang syarat dengan manuver popularitas yang diibaratkan oleh Kwi Kian Gi sebagai demokrasi dangdut. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi. Sebelum ini Bapak pernah menyebutkan bahwa model demokrasi kita sekarang mirip dengan Amerika. Nah, apakah ini berarti partai-partai di tanah air dalam menempatkan anggotanya di pemerintahan juga sama seperti di Amerika? Amerika tidak loh. Amerika orang partai semua loh. Kalau tidak orang partai, garisnya sudah jelas kelihatan. Garisnya itu demokrat atau republik. Tapi bagian terbesar orang partai. Kayak ini seperti Larry Summers kan demokrat. Kurang apa pandainya, kurang apa hebatnya. Jadi Bapak melihat partai-partai kita sebelum reformasi masih berada di jalur yang benar ya Pak? Iya, tapi menjadi ancur-ancuran karena korupsi gitu kan. Tapi Pak Kwik, bukankah korupsi telah terjadi sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi? Iya, tapi tidak sehebat sekarang. Dulu korupsinya itu nyolong kecil-kecil, sekarang ini korupsi kan dijadikan utama. Paling utama korupsi itu, dia masuk partai tidak untuk ngurus negara, untuk nyolong. Dengan kekuasaan itu untuk nyolong gitu kan. Karena masuknya saja sudah bayar banyak. Harus dikembalikan uang itu. Lantas, pada masa Bapak aktif di partai, bagaimana cara partai Bapak merekrut kader-kadernya? Tidak mencari kader. DPP-nya tidak pernah mencari kader. Jadi mereka mendaftarkan diri sendiri. Makanya setengah mati. Karena partai itu 12%, ketika menang menjadi 34%, mengisinya kursi DPR setengah mati kan. Nah, di situ mulai, karena kaget mendadak, mulailah orang yang tidak pernah punya sejarah dalam partai jadi anggota DPR. Yang Arifin Panikoro, yang Laksamana Soekarno, itu kan orang baru semua. Theo Tumion, semua itu kan orang baru semuanya. Nah, yang beneran, yang kader beneran terdesak. Karena tidak bisa membagi uang gitu kan. Jadi saat ini Bapak melihat diperlukan perombakan secara menyeluruh untuk perbaikannya ya Pak Kwik? Iya, kalau mau baik, saya berkali-kali bilang, kalau mau baik ini mesti diobrak-abrik semua, dibubarin semua. Jadi mulai otoriter lagi, lalu nanti ditata pelan-pelan, hati-hati sekali. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.